Mitra bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo melihat salah satu faktor yang membuat Founding Father berhasil memerdekakan bangsa serta mendirikan fondasi bagi Indonesia dalam berbangsa dan bernegara adalah kemampuan mereka untuk menyaring serta mengadopsi strategi politik, tata negara dan budaya bangsa lain untuk kepentingan bangsa Indonesia. Untuk melanjutkan kembali bahasan ini, segera kita temui Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, kemarin Bapak telah mengulas bentuk fisik dari upaya filtering dan adopsi yang telah dilakukan para Founding Father. Lantas, apakah adopsi yang dilakukan juga mencakup sistem pemerintahan, Pak Her? Ya, iya. Instrumen pemerintahan yang lain-lain. Ini kan kita adopsi semua nih. Jadi, sebetulnya dari awal, Founding Fathers bangsa Indonesia ini, termasuk juga para pewarisnya, itu punya kapasitas luar biasa untuk menyerap sesuatu yang baik dari luar gitu. Itu yang sekarang kita nafikan, kita tolak gitu ya. Harus pribumi, kita ini menjadi bangsa yang mengerut, mengalami kontraksi namanya. Kalah bertarung di pusat, kemudian pulang ke provinsi, kalah bertarung di provinsi, minta provinsi pemekaran, kalah lagi bertarung di ke level kabupaten kota. Berapa banyak pejabat pusat yang kemudian turun ke daerah? Contohnya apa Pak Hermawan? Saifullah Yusuf pernah jadi menteri, turun jadi wagub di Jatim. Gafur dulu bertarung kalah di Jakarta, turun ke Maluku Utara. Fadel dari tokoh nasional balik ke Gorontalo, sekarang balik ke nasional lagi gitu. Nah, Nur Mahmudi malah jadi wali kota Depok aja kan gitu. Nah, di level paling bawah kemudian terjadi etnonasionalisme dalam arti yang lebih sempit lagi, sub etnonasionalisme, nasionalisme etnik yang sub lagi nih. Karena apa? Kemudian garis batas kabupaten kota selama ini kan sesungguhnya garis batas sub etnik. Dipecah-pecah lagi sekarang, sub-sub etnik. Pemekaran dari hanya sekitar 100 berapa, sekarang menjadi 400 lebih, 500, sekitar 500 dengan provinsinya gitu. Dari 27 sekarang 33 gitu. Bisa berkembang lagi gitu. Jadi mengalami kontraksi ke dalam, kita tidak punya perspektif keluar, sehingga sebetulnya kita perlu juga lawan-lawan dari luar kan gitu. Supaya kita ini nggak jadi bangsa seperti katak dalam tempurung gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Kiki Wijaya.